Konsultasi Syariah. Hukum mencatat khutbah ketika Jumatan. Pertanyaan, bolehkah mencatat khutbah ketika Jumatan? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang bermain kerikil, maka dia telah menyia-nyiakan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Turmudi, dan yang lainnya. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis di atas. Dalam hadis ini terdapat larangan untuk bermain kerikil atau permainan lainnya ketika mendengar khutbah. Dalam hadis ini terdapat arahan untuk mengonsentrasikan hati dan anggota badan dalam rangka mendengarkan khutbah. Di antara ulama yang melarang membawa catatan ketika mendengarkan khutbah adalah seorang ulama Hanafiyah, Ibnu Hammam. Beliau menegaskan, diharamkan ketika mendengarkan khutbah untuk berbicara meskipun dalam hal kebaikan atau bertasbih, makan, minum, dan menulis. Fathul Qadir. Dalam keterangan di atas, Ibnu Hammam tidak memberikan rincian menulis apakah yang dimaksud. Karena itu, para ulama tidak membedakan antara menulis dalam rangka mencatat isi khutbah atau menulis yang lainnya. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah, dinyatakan ada 3 sebab mengapa mencatat khutbah ketika Jumatan tidak diperbolehkan. Pertama, menulis termasuk kegiatan mengganggu. Kedua, memalingkan penulis sehingga tidak memperhatikan khatib. Ketika dia menulis satu kalimat, akan terlewatkan kalimat khatib berikutnya. Ketiga, menyibukkan pikiran dengan menulis akan menghalangi untuk mendapatkan pengaruh nasihat dari khatib, sehingga selayaknya ditinggalkan agar bisa konsentrasi lebih maksimal ketika mendengarkan khutbah. Fatwa Syabakah Islamiyah. Imam Ibn Utsaimin pernah ditanya, ada seseorang yang mencatat khutbah ketika Jumatan, apakah perbuatannya bisa dibenarkan? Jawaban beliau, perbuatannya tidak benar, karena jika dia mencatat satu kalimat, nanti akan menelantarkan kalimat yang lainnya, atau membuat catatannya salah. Karena itu, tidak dibenarkan seseorang mencatat khutbah Jumat. Hanya saja, di sana ada alat yang lebih baik. Perekam, ini nikmat, alhamdulillah. Dia bisa membawa perekam. Saat ini ada perekam kecil. Sampai di rumah, dia bisa mencatat apa yang dia inginkan. Al-Liqa' Asy-Syahri. Demikian, Allahu A'lam.